Mas, mas, mas. Apa tadi? Kok malam-malam mas. Aku takut, aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi ketemu setan, aku takut. Udah dong, gak usah macam-macam mas tuh, besok kerja. Itu cuma mimpi. Selamat datang di dalam mimpiku. Ada hadiranmu yang paling. Mimpi-mimpiku di saat sang bulan tersenyum di wajah.